Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa usalli wa usallim salatan tasliman ya liqawni bima qawmi amiril anbiya wa imamil mursalin. Wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin. Falillahumma wabarik ala hadhan nabiyil amin wa ala alihi wa sahabati qurral mayamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Wad dilala ala al-huda wa du'a ila al-khair. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa aynin la tadma' wa udhunun la yasma' wa min da'watin la yustajabu laha wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan guru kita semuanya Buya Yahya beserta Umi Fairuz sekeluarga, yang pada hari ini Buya belum bisa hadir, akan tapi semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan perjalanannya sehingga besok dimudahkan lagi untuk bertemu kembali untuk belajar bareng-bareng. Amin Allahumma. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu kejadian yang luar biasa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, yang mana di situ diceritakan tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis diangkat oleh Allah untuk bertemu dengan Allah dan pulang dengan membawa syariat-syariat yang mana tujuan itu semuanya adalah Nabi Muhammad ingin membawakan oleh-oleh buat umatnya dari perjalanan Isra Mi'raj. Apa bu oleh-olehnya? Salat. Jadi apa? Jadi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dengan membawa oleh-oleh, yang mana dengan oleh-oleh tersebut umatnya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Allah di dalam salat-salatnya. Semoga kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah di pagi hari ini selalu dan terus diberikan kepada kita sampai kita berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan tentang pembacaan tafsir yang mana sudah sampai kepada firman Allah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124 ribu nabi, akan tapi dari 124 ribu nabi itu yang wajib kita ketahui hanya berapa bu? 25. Karena tahu kalau disuruh ngapal 124 ribu gak ada yang ngafal. Makanya mewajibkan bagi kita, diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi dan 25 rasul. Syariat-syariat para nabi-nabi terdahulu semuanya adalah sama. Yang pertama adalah membawa umat manusia untuk kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang syariat pertama. Syariat yang kedua adalah syariat untuk mengajak melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi yang haram. Dan syariat yang ketiga adalah syariat untuk berbuat baik kepada semua manusia. Jadi itu adalah pokok dakwah para anbiya'illahi ta'ala yang semua mengajak kepada satu titik, yaitu kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. akan tapi ternyata di dalam mengenalkan dengan di dalam mengenalkan Allah kepada umat-umatnya ternyata butuh perjuangan yang begitu besar. Nuh alaihi salam bagaimana beliau berdakwah di jalan Allah selama 900 tahun hanya 40 orang yang beriman kepada Allah. Dalam artian dalam 25 tahun dakwah cuma dapat 1 orang. Berat tidak bu dakwahnya? Jadi semuanya adalah mendapatkan beban yang sangat luar biasa di dalam berdakwah sehingga mereka faddalna ba'dahum ala ba'd. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata para nabi-nabi juga memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lainnya. Termasuk Allah menjuluki dengan ulul azmi karena 5 nabi ini adalah memang benar-benar nabi yang ekstra sabar di dalam berdakwah, di dalam menerima cobaan-cobaan, di dalam menerima ujian-ujian, di dalam menyampaikan kalimat tauhid, mereka luar biasa dan bersabar sehingga dijuluki oleh Allah ulul azmi yang artinya orang yang memiliki sifat sabar di atas sabar. Dan termasuk kita sampai kepada ayat Qul ya Muhammad amanna billah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dakwahnya kepada kaum Arab semuanya, banyak yang menentang tentang syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan dan untuk membekali para nabi-nabi di dalam berdakwah, Allah juga menyiapkan bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran-kebesaran yang menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qul Muhammad amanna billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengan artian adalah iman dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa ma unzila alaina. Setelah dipaksa untuk perintah beriman kepada Allah, Allah pun masih memerintahkan kepada kita untuk mengimani kitab-kitab ataupun lembaran-lembaran wahyu ataupun suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi. Jadi tidaklah ada seorang nabi melainkan diberi oleh Allah kitab atau diberi oleh Allah suhuf atau lembaran-lembaran wahyu. Wa ma unzila alaina minal qur'ani. Jadi perintahkan oleh Allah untuk mengimani Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat. Dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Ibrahim dan Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat min dzurriyyati Ya'qub min bani Israel. Jadi apa? Kita diperintahkan oleh Allah selain mengimani Allah dan mengimani Rasulnya, kita juga diperintahkan untuk mengimani semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya. Kalau beriman kepada hanya satu nabi saja belum dikatakan iman. Karena Allah sendirilah yang berfirman wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim. Jadi dinamakan iman tidak boleh setengah-setengah. Kalau beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus mengimani bahwasanya kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang 25 ataupun yang 124 ribu itu adalah merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk suhufi Ibrahim khalila, suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, mereka semuanya diberi oleh Allah lembaran wahyu yang isinya semuanya adalah syariat untuk mengajak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wal asbat atau keturunan dari Ya'qub alaihi salam. Nabi Allah Ya'qub memiliki 12 seorang putra. Dan dari sinilah Bani Israel adalah keturunan dari Yakub alaihi salam, dan nabi yang paling banyak adalah min dzurriyyati Yakub. Dari 124.000 tersebut, ternyata yang paling banyak adalah nabi yang dilahirkan dari dzurriyah Yakub Bani Israel. Paling banyak dilahirkan dari bangsa Israel, akan tapi yang paling banyak dibunuh juga oleh orang Israel. Itu adalah nabi min dzurriyyati Yakub. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh dan dilarang untuk membeda-bedakan, karena semuanya para anbiya adalah luar biasa. Hanya saja keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka semuanya adalah berbeda-beda. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Di antara nabi-nabi yang begitu banyaknya ada yang diberi kesempatan oleh Allah, kallamallah, berbincang-bincang dengan Allah. Siapa, Bu? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ini diberikan oleh Allah kepada Musa alaihissalam, dan tidak diberikan kepada semua nabi. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita diperintahkan untuk percaya, mengimani semua malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para nabi-nabinya, dan para rasul-rasulnya. Maka dengan itulah akan menjadi sempurna iman seseorang. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya, barang siapa yang mencari kebenaran dengan mengambil agama di selain Islam, falan yuqbala minhum, Allah tidak akan menerima itu semuanya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh agama-agama lain tidak dianggap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi pahala oleh Allah. Orang kafir melakukan kebaikan, mereka banyak melakukan pembangunan-pembangunan yang sifatnya sosial. Akan tapi apakah Allah memberikan pahala kepada mereka semuanya? Allah tidak memberikan pahala kepada mereka semuanya, orang-orang kafir. Akan tetapi Allah memberikan balasan yang sifatnya hanya dunia saja. Di akhirat tetap disiksa. Walaupun mereka banyak infak, banyak sedekah, banyak menyantuni orang-orang miskin, tapi tidak dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka semua adalah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang diberi oleh Allah balasan neraka jahannam khalidina fiha. Balasannya apa yang rugi? Rugi balasannya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Berapa hari, Bu? 2 hari, 1 bulan, 2 tahun, khalidina fiha selama-lamanya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haq. Jadi ayat ini turun disebabkan para ahli muwassirin berbeda pendapat tentang ayat turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan ada asratu rahtin ataupun 10 seorang pemuda yang murtad, yang artinya adalah keluar dari agama Islam. Kemudian apa? Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ayat ini adalah turun kepada Bani Quraidah, yang mana mereka semuanya adalah murtad. Ketika pada zaman Rasul mereka beriman, akan tapi setelah meninggalnya Rasulullah banyak yang keluar dari agama Islam. Pendapat yang ketiga, para mufassirin mengatakan bahwasanya ayat ini turun kepada Haris bin Suaid Al-Ansari yang murtad. Tadinya adalah memeluk Islam, beriman kepada Allah, akan tapi ternyata setelah kemudian hari imannya dicabut oleh Allah sehingga murtad. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim? Bagaimana Allah bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang pernah beriman? Pernah beriman artinya adalah tadinya beriman kemudian tidak beriman. Wa syahidu anna ar-rasula haq. Mereka pernah beriman dan pernah meyakini, menyaksikan bahwasanya para nabi-nabi itu adalah hak, semuanya adalah benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecil sampai meninggal dunia dikenal di kalangan Arab adalah orang-orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Shadiq artinya adalah jujur. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah benar. Sampai-sampai suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum-kaum pembesar Quraisy di Bukit Thaif, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka semuanya, wahai ma'asyiral Arab, wahai orang-orang Arab, apakah kalian percaya kalau aku kabarkan akan keluar kuda dari anak gunung itu? Dijawab oleh pembesar-pembesar Arab yang tidak beriman, kami belum pernah mendapati engkau sebagai orang yang berdusta ya Muhammad. Jadi apa? Nabi Muhammad itu belum pernah berdusta. Dan orang Arab juga yakin kalau Nabi Muhammad gak berdusta. Akan tetapi karena kedengkian di dalam hatinya itulah yang membuat mereka tidak membenarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annar rasul haqqun wa qad ja'ahumul bayyinat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta mengutus seorang rasul kecuali dibekali oleh Allah dengan bekal. Dibekali oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat zahiratin lil khalqi bahirati, yang nampak di hadapan manusia kedahsyatan-kedahsyatannya. Bagaimana Allah memberikan kepada Musa alaihi salam ketika Fir'aun yang terlaknat berkata kepada Musa, Musa kamu bisa enggak membuat bukti dan tanda-tanda kebesaran Tuhanmu? Kemudian apa? Kemudian Musa alaihissalam, Musa berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan bukti kebesaranmu kepada Fir'aun. Fa arsalna alaihim tufan. Ayat yang pertama, bayyinat ataupun tanda-tanda mukjizat ataupun kebesaran-kebesaran yang ditampakkan oleh Allah kepada Fir'aun adalah pertama Allah mengirim kepada Fir'aun adalah tufan, angin topan, hancur semuanya. Kemudian apa? Kemudian apakah Fir'aun beriman dengan kejadian-kejadian yang dahsyat seperti itu? Tidak. Ternyata belum beriman. Akhirnya apa? Tadinya tidak beriman karena sudah hancur angin, tidak berhenti-berhenti. Akhirnya meminta kepada Musa, wahai Musa, doakan kami beriman. Setelah didoakan berhenti anginnya, Fir'aun tidak lagi beriman, ingkar lagi. Sehingga minta tanda lagi. Sehingga Allah mengutus dan memberikan kebesaran kepada Musa dengan menampakkan al-jarad yang artinya tikus. Belalang bukan tikus. Kalau jarad pakai dhal artinya adalah tikus. Tapi kalau jarad artinya adalah belalang. Jadi Allah mengutus belalang sangat banyak. Seperti hama. Di baju ada belalang. Di mangkok, di sendok. Bawah kasur, dompet, semua belalang. Saking banyaknya belalang, Fir'aun bingung. Musa doakan, angkat semua ini, aku akan beriman. Setelah diangkat oleh Allah, beriman tidak bu? Belum beriman. Minta tanda lagi, dikasih oleh Allah kumal kutu. Dikirim oleh Allah kutu, kutunya banyak. Dikasih kutu 5, gak bisa tidur bu ya. Apalagi kalau di rambut ada kutu 1 kilo. Akhirnya Fir'aun kebingungan lagi, Musa angkat kutu-kutu ini, kami akan beriman. Setelah didoakan oleh Musa sehingga kutunya hilang, ternyata Fir'aun juga tidak beriman. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kebesarannya lagi, wadhafadhi, diturunkan oleh Allah kodok. Jadi kodoknya banyak di mana-mana, kodok. Masak sayuran baru berapa menit kemasukan kodok. Baju habis dimasukkan di lemari, dalamnya kodok semuanya. Wadama, darah. air yang tadinya di gelas berubah menjadi darah, sumur menjadi darah, mata air darah, di bejananya ada darah, semuanya enggak ada air, semua adalah berupa darah semuanya. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Akan tapi ternyata dasar Fir'aun adalah sudah dicatat ahli neraka, tidak beriman-beriman juga, sampai meninggal dalam keadaan kafir. Itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Musa alaihissalam untuk menguatkan tentang kenabian Musa alaihissalam. Akan tapi toh sudah hebat dan luar biasa, ternyata Fir'aun juga tidak juga beriman. Kemudian apa? Isa alaihissalam. Isa juga diberi oleh Allah mukjizat, juga dibeli oleh Allah keistimewaan-keistimewaan, yang mana Hawariyun pada waktu itu pernah berkata kepada Isa alaihissalam, "Idh qalal Hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'?" Wahai Musa, wahai Isa, bisa enggak kamu meminta kepada Tuhanmu untuk menurunkan maidah, makanan-makanan dari langit? Qalattaqullaha in kuntum mu'minin. Apa kata Musa? Bertakwalah engkau kepada Allah jika engkau adalah memang benar-benar orang yang mukmin. Apa kata Hawariyun? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubana. Kami ingin makan supaya kami memang percaya, yakin kalau sudah makan kami pasti iman nantinya. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami akan menjadi syahid, saksi tentang kebenaran-kebenaran yang kau bawa wahai Isa. Setelah itu Isa berdoa, Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayyan tamink ila akhiril ayah. Kemudian Isa berdoa, ya Allah, turunkan ma'idatan minas sama', makanan-makanan dari langit. Apa Bu makanannya? Empal kentong apa apa Bu? Di dalam riwayat ada yang mengatakan nau'un minat tair. Jadi menunya pada waktu itu yang diturunkan oleh Allah adalah lauknya dari sebangsa burung. Entah itu burung apa Bu, ya yang penting dari surga. Apakala Allah, aku akan menurunkan qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubana, sampai kepada ayat Allah berfirman, aku akan turunkan, akan tapi yang tidak beriman setelah kejadian ini, aku akan menyiksa dengan siksaan yang tidak pernah aku berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Itu adalah apa? Itu adalah luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga diutus oleh Allah dengan membawa bayinat, dengan membawa bukti-bukti kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah memberikan kepada Musa, dan Allah memberikan kepada Isa, Allah memberikan kepada Ibrahim, Allah memberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu hari Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari memperhatikan Rasulullah, mencuri-curi pandang, melototin Bu ya. Kemudian apa? Kemudian setelah dipelototin oleh Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, bukan Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipelototi oleh Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai anak paman. Apa Bu anak paman Bu? Ponakan ya? Hah? Pokoknya, wahai anak pamanku, ada yang bisa kami bantu? Ada yang mungkin kamu akan sampaikan? Dari tadi kok melotot terus, minta uang saku atau apa? Qultu na'am. Iya, ada sesuatu yang ingin kau sampaikan Muhammad kepadamu. Sampaikan ya Abbas. Lantas Abbas menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lamma arda'atkal halimah wa anta ibna arba'ina yauman ra'aituka tukhatibul qamar. Muhammad, aku pernah melihat waktu itu engkau sedang disusui oleh siapa bu yang nyusui bu? Halimah Sa'diyah. Aku melihat engkau waktu itu, engkau pada waktu itu umurmu adalah 40 hari. Wa anta tukhatibul qamar. Kamu ngomong berbicara dengan bulan. Wa yukhatibaka bilughatin lam afhamuha. Dan engkau berbicara dengan bahasa yang aku tidak faham. Kemudian apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, benar. Wahai pamanku, pada waktu itu qarasanil qumat, aku digigit serangga di sebelah tangan, sebelah kanan. Pada waktu aku umur 40 hari, aku digigit serangga. Dan waktu itu aku mau nangis. Ketika aku mau nangis, bulan ngomong kepadaku, "Wahai Muhammad, jangan nangis. Kalau sampai kamu nangis dan kamu menitikkan air mata dan air matamu tetes tumpah di bumi, bumi diangkat hijaunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat tandus nanti. Kamu jangan nangis." Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasakattu syafqatan ala ummati." Kemudian aku diam karena aku kasihan kepada umatku. Kalau hidup tandus nanti gimana, Bu ya? Ibu hidup di Afrika betah enggak satu tahun enggak ada air kira-kira? Ini sampai hari kiamat berapa keturunan enggak ada air, tandus. Kemudian Nabi Muhammad diam. Melihat mendengar kabar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'ikal Abbas, Abbas gemeteran, tercengang. Afazidaka ya am, ya ibni ammi, mau aku tambahkan lagi enggak anak pamanku? Iya. Kemudian setelah aku terdiam, aku digigit lagi sebelah kiri. Kemudian aku mau nangis lagi. Karena anak kecil bu ya, digigit nangis. Kalau ibu digigit mungkin nyari gepuk, nyari pemukul roket. Mau nangis, kemudian lagi-lagi bulan ngomong, "Ya Muhammad, kamu jangan nangis. Kalau kamu nangis nanti diangkat hijaunya. Bumi gak hijau lagi, semua menjadi gersang." Fasakattu syafqatan ala umati. Dan kemudian aku diam, aku tahan karena aku kasihan dengan umatku kalau hidup di dalam ketandusan. Kemudian apa? Abbas berkata, "Ya Rasulullah, kamu kan masih kecil, masa kamu bisa ingat tentang itu? Kamu masih 40 hari, masa kamu tahu? Aku tak ta'lam wa anta ibna arba'ina yauman." Apakah kamu ngerti, ingat kamu masih umur 40 hari? Ada yang ingat bu waktu 40 hari umurnya ibu lagi ngapain? Yang jelas lagi ngompol bu ya. Kemudian dijawab oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya am, ya bna ammi, wahai anak pamanku. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang aku ada di tangannya, laqad kuntu asma'u sarirul alam." Umur 40 hari Allah sudah memberikan aku kelebihan, aku bisa mendengar sarirul alam, goresan pena fil lauhil mahfud. Aku sudah bisa mendengar pada umur 40 hari goresan pena yang ditulis di lauhil mahfud. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib gemeteran, tercengang. Kemudian Nabi Muhammad berkata lagi, "Ya bna ammi, wahai Abbas anak pamanku, mau aku tambahkan lagi?" Qultu na'am, iya. "Inna allaha ba'asa," Allah mengutus 124 ribu nabi. "Alima annahun nabi hatta balagha asyuddahu wa huwa ibna arba'ina sanah." Dari 124 ribu nabi itu, mereka semuanya diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Dan tahu kalau dirinya nabi juga pada waktu 40 tahun. Illa Isa, kecuali adalah nabi Isa. "Fa innahu lamma nazala min jawfi ummihi," karena ketika Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam, "Qala inni ana Abdullah," aku adalah hamba Allah Qad ataniyal kitab. Hamba Allah yang dikasih kitab, seorang nabi. Ngomongnya kapan, Bu? Masih bayi. Siapa yang pertama? Isa wa ana ibnu ammik. Yang kedua adalah aku, wahai Abbas. Jadi 124 ribu nabi itu tahu kalau dirinya nabi itu dikasih tahu oleh Allah itu umur 40 tahun. Kecuali adalah Isa dan baginda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah, tanda-tanda kebesaran-kebesaran yang diberikan oleh Allah kepada para utusan-utusannya, itu adalah untuk tujuannya adalah untuk menguatkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ceritanya masih panjang tentang cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mau nyambung ceritanya, Bu? Wah, ini sebulan enggak habis ini, Bu, ya. Jadi apa? Jadi itu adalah mereka semuanya adalah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab Allah yang mana merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa pada waktu itu? Adalah pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an disesuaikan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Musa tongkat. Kenapa Nabi Musa diberikan oleh Allah tongkat yang berubah-ubah, bisa menjadi ular, bisa menjadi tongkat balik, ular lagi, tongkat lagi terus? Karena pada masa itu banyak sihir-sihir yang menyihir. Sihir yang menampakkan tali diubah jadi benang, rafia jadi ular. Benang jadi indomie, kan enak, Bu, ya. Jadi diubah pada zaman itu, sihir sedang melanda di mana-mana, sehingga Allah memberikan mukjizat yang sesuai dengan masanya. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad ternyata Allah juga menyesuaikan mukjizat yang pas diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pada waktu itu pada zaman jahiliyah, pas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedang ramai, yang sedang naik daun adalah tentang syair-syair. Syair, sehingga ada Mu'allaqatul Asrah ataupun syair-syair hebat, 10 syair-syair hebat yang ditempel di Ka'bah. Ini kelasnya sudah kelas-kelas internasional, ya, Bu, ya. Jadi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah sebagai penguat bahwasanya ini adalah firman dari Allah yang tidak ada yang menyerupai sedikit pun dari kalam manusia. Wallahu la yahdil qauma dzalimin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang suka berbuat zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha. Setelah mereka para anbiya illahi taala berjuang mati-matian, ada yang sampai dibakar dulu. Siapa, Bu, yang dibakar dulu, Bu? Nabi Ibrahim dibakar dulu, ada yang dilempari dulu, ditendang-tendang dulu, semua menyiksa para nabi-nabinya, bahkan ada yang disembelih nabi-nabinya dari Bani Israel. Jazauhum apa? Mereka balasannya apa yang tidak beriman kepada Allah dan sudah menyakiti para nabi-nabinya dan mendustakan syariat-syariat yang dibawanya? Anna alaihim laknatallah. Allah melaknat orang tersebut. Wal malaikah, dan dilaknat oleh malaikat. Berapa banyak, Bu, malaikat? Oh, banyak sekali. Wa ma min sibrin fil arsi illa walahul malak. Setiap sejengkal malaikat, semua malaikat yang tidak terhitung, semua melaknat. Wan nas. Yang ketiga yang melaknat siapa, Bu? Manusia semuanya. Khalidina fiha. Laknat dan balasan-balasan yang diberikan kepada mereka yang enggan beriman adalah dilaknat sampai akhir nanti. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka semuanya yang mendustakan para nabi-nabinya sudah didatangkan mukjizat-mukjizat, sudah didatangkan kebesaran-kebesarannya, sudah didatangkan kitab-kitab dari Allah, syariatnya sudah jelas. Mereka mendustakan semuanya. La yukhaffafu anhumul adzab, Allah akan menyiksa dengan siksaan yang tidak pernah diringankan sama sekali. Enggak ada diskon, Bu, ya. Bulan Ramadan ataupun Lebaran enggak ada diskon, ini diskon mau Lebaran siksanya tadinya 100 di diskon 80, tidak ada. La yukhaffafu anhumul adzab walahum yunzurun. Dan juga tidak dikasih hati ketika menyiksa, ya Allah saya sudah sakit, istirahat dulu, enggak ada. Siksanya terus. Enggak ada istirahat satu detik pun, selama itu juga disiksa oleh Allah di neraka sampai enggak ada habisnya. Illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Akan tetapi, apakah mereka semuanya yang tidak beriman itu terus disiksa atau bagaimana, atau ada pengecualian? Ada dikecualikan, yaitu orang-orang yang tadinya tidak beriman ataupun murtad kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Setelah mereka bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, berjanji tidak akan mengulangi, dia menyesali, dia membawa apa dengan melaksanakan semua kebaikan-kebaikan, karena Allah berfirman innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Setelah mereka bertobat, kemudian mereka beramal saleh. Dari termasuk taubatnya itu salat, syariat-syariat yang tadinya didustakan kemudian dibenarkan. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, dan diberikan oleh Allah gantinya adalah dengan pahala-pahala. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Jadi ternyata ada orang yang kafir kepada Isa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa, mereka beriman kepada Musa. Setelah diutusnya Isa, mereka tidak beriman bahwa itu adalah Nabi utusan Allah. Ditambah lagi, summasdadu kufron, ditambah lagi kufurnya dengan tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Isa tidak beriman, ditambah lagi nabi akhir zaman juga tidak beriman. Lan tuqbala taubatuhum, Allah sudah tidak akan menerima lagi tobatnya. Wa ulaika humud dhalun, mereka semua adalah orang-orang yang tersesat. Jadi keimanan itu adalah mahal, tidak bisa dinilai dengan harga. Jadi apa mereka semuanya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanda-tanda kebesaran yang nampak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaksikan. Mukjizatnya bukan satu yang melihat mukjizat Nabi Muhammad, akan tapi ribuan orang. Mulai dari terbelahnya bulan, mulai dari solawatnya bebatuan, seperti Nabi Muhammad ketika berbicara dengan unta, ketika Nabi Muhammad berbicara dengan ghazal. Semua adalah tahu. Wa kullu dabatin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisharah wa ma min hamilin hamalat fi dhalikal am illa wa'atat bi hamliha bi ghulam, kata Imam Habsyi. Jadi semua menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dabbah, setiap binatang li Quraisyin, milik orang Quraisy, semuanya natokot, ngomong. Kambingnya ngomong, kudanya ngomong. Ngomongin apa, Bu? Ngerumpi apa-apa, Bu? Mu'linatan bikamalil bisyarah. Mereka semuanya berbicara, ngerumpi tentang diutusnya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman sudah tiba. Nabi akhir zaman sudah tiba. Mu'linatan bikamalil bisyarah. Tanda-tanda kebesarannya sudah nampak. Dan itu yang diturut, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am. illa atat bihamliha bighulam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah, kelebihan yang diberikan oleh Allah pada waktu itu sebelum Nabi lahir sudah banyak disaksikan. Yang hamil pada tahun itu laki-laki semua anaknya. Dari ujung timur sampai barat, utara sampai selatan, yang hamil pada tahun itu semuanya lahirnya siapa, Bu? Laki-laki. Kenapa? Min barakati hadzal imam. Karena berkatnya sang pemimpin, Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Jadi apa? Jadi sebenarnya kalau mau tanda-tanda kebesaran dari Allah yang diberikan kepada nabi-nabi itu cukup banyak sekali. Kalau diturunkan ke Jawa mungkin enggak pakai itu, Bu, ya enggak pakai banyak, langsung percaya, tapi ternyata mereka semuanya adalah memiliki hati-hati yang tidak mudah menerima kebenaran, sehingga harus diberi oleh Allah tanda kebesaran pertama, belum cukup kedua, belum cukup ketiga, keempat, ternyata udah banyak masih gak iman. Karena sudah gak iman saking gobloknya, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha, dilaknat, disiksa, tidak ada ampun dan tidak ada keringanan sedikit pun. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Mereka orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Mau nyogok malaikat tak kasih mil'ul ardi dhahaban. Sak bumi ini emas semuanya. Tapi tolong saya diselamatkan. Maftada bih. Enggak bisa nebus, Bu, ya. Jadi orang yang kafir mau nebus kekafirannya pada hari akhir, mau dikasih malaikat disogok emas satu, apa, Bu? Satu bumi semuanya emas, bukan satu ember. Mil'ul ardi, penuh semuanya emas. Iftada bihi, untuk sebagai gantinya. Disiksa selama-lamanya, dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat semua orang. Lan yukbala min ahadihim. Allah tidak akan menerima sogok. Yang ahli neraka, neraka selama-lamanya. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka semuanya adalah kaum-kaum dan umat-umat yang disiksa oleh Allah dengan siksaan yang luar biasa. Jadi apa? Jadi dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan tentang kemuliaan-kemuliaan para kekasih-kekasih Allah yang dibekali dengan mukjizat-mukjizat yang menampakkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat-syariat yang dibawanya. Ternyata banyak dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena kekerasan hatinya dan karena ketidakberimannya kepada para nabi-nabi. Wa ma lahum min nasirin. Mereka semuanya yang sudah dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka, sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang disiksa selama-lamanya. Wa ma lahum min nasirin. Mereka sudah tidak ada yang menolong. Jadi apa? Jahannamu khalidina fiha. Mereka semua adalah penduduk-penduduk jahanam yang akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Manya wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan, dikuatkan iman kita, akidah kita, akidah keluarga kita, akidah anak-anak kita di Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari keraguan-keraguan seperti keraguan-keraguan yang ada pada umat-umat terdahulu. Bibarakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wal jannata ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa yassir lana al hisab. Ya Allah, ya Allah, di pagi yang penuh dengan rahmat-Mu ini, ya Allah, Engkau menurunkan hujan kepada kami, ya Allah, maka kami yakin itu adalah merupakan rahmat dari-Mu, ya Allah. Maka tambahlah rahmat-Mu, ya Allah, tambahlah ridha-Mu, ya Allah, tambahlah ampunan-Mu, ya Allah, tambahlah petunjuk-Mu, ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang dekat kepada-Mu, ya Allah. Mudahkan kami, ya Allah, di dalam mencari ridha-Mu, ya Allah, dan jauhkan kami dan susahkan kami ketika kami ingin bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hadir ke tempat yang mulia ini, insya Allah, ya Allah, kami ingin belajar, ya Allah, maka berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, maka berikan kepada kami ilmu yang membuat kami dekat kepada-Mu, ya Allah, membuat kami rajin ibadah, membuat kami baik dengan orang tua kami, ilmu yang membuat kami baik dengan tetangga kami, ya Allah, maka jangan Kau berikan kepada kami ilmu yang tidak bermanfaat, ya Allah, ilmu yang membuat kami sombong, ya Allah, ilmu yang membuat kami takabur, ya Allah, maka jauhkan kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, ya Allah. Jika di antara kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, orang tua kami, anak kami, tetangga kami, ya Allah, ada yang sakit, ya Allah, sembuhkan sakitnya, ya Allah. Sembuhkan sakitnya, angkat derajatnya, dan ampuni dosa-dosa mereka semuanya, ya Allah. Dan berikan kesabaran bagi orang yang merawatnya, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan, sehat-sehat wal afiat, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami rizki yang halal, banyak melimpah berkah. Dan berikan kami rizki bisa ziarah ke Mekkah, ya Allah. Berikan kami rizki bisa ziarah ke Madinah, ya Allah. Berikan kami rizki bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah, ya Allah. Kami ingin menginjakkan kaki kami di tua tanah haram, ya Allah. Tanah yang diharamkan diinjak kakinya oleh Dajjal, ya Allah. Maka mudahkan kami untuk hadir, ya Allah, untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Kumpulkan kelak Nabi nanti kami dengan baginda Nabi Muhammad di surga, ya Allah. Dan di bimbing dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, atau anak keluarga kami adalah keturunan-keturunan yang saleh, salihah, ya Allah. Keturunan-keturunan yang akan menjadi pemimpin, ya Allah, bukan pemimpin biasa, ya Allah, bukan pemimpin biasa, akan tapi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, ya Allah, pemimpin yang kenal dengan Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh dan salehah, ya Allah, yang memuliakan kami di dunia dan berlanjut sampai akhirat, ya Allah. Dan jangan Kau berikan kepada kami anak-anak yang durhaka, yang Kau murkai, ya Allah, yang membuat kami disiksa dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan, ya Allah. Berikanlah kepada kami keteguhan, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hati-hati yang bersih, ya Allah. Jika di antara kami, ya Allah, ada yang senang menggunjing, senang berkata kotor, senang ghibah, namimah, ya Allah, adu domba, ya Allah, maka hilangkan semua sifat-sifat yang tercela tersebut dan ganti dengan sifat-sifat yang mulia, ya Allah. Ya Allah, kami berada di bulan Rajab, ya Allah, maka berkailah bulan ini, ya Allah. Berkailah kami di bulan Rajab, ya Allah, dan berkai kami di bulan Syaban, ya Allah. Wa balighna Ramadan, ya Allah, dan sampaikan umur kami sampai kami bisa memuliakan bulan Ramadan, ya Allah, dan kami bisa beribadah di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan di dalam beribadah, ya Allah. Bimbinglah kami selalu, ya Allah. Jagalah mata kami, ya Allah. Jagalah mulut kami, ya Allah. Jagalah telinga kami, ya Allah. Jagalah tangan kami, ya Allah. Jagalah kaki kami dan anggota tubuh kami, ya Allah. Aku mohon perlindungan kepada-Mu. Jagalah semuanya, ya Allah. Karena jika Engkau bukan yang menjaga, ya Allah, kami sering bermaksiat, ya Allah. Mata kami bermaksiat, telinga kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami, semua bermaksiat. Dan kami tidak sadar, ya Allah. Maka aku titipkan kepada-Mu untuk Kau jaga, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, jadikan majlis ini adalah majlis yang membawa kami kepada kemuliaan. Ya Allah, dan jauhkan kami dari majlis yang engkau hinakan. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami istiqamah. Ya Allah, istiqamah. Ya Allah, istiqamah. Ya Allah, kuatkan iman kami, iman anak-anak kami, dan jadikan kami adalah orang-orang yang kuat imannya. Ya Allah, dan kelak nanti, ya Allah, setelah umur panjang nanti, ya Allah, cabutlah nyawa kami. Ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan engkau ridha kepada kami. Ya Allah, dalam keadaan kami beriman. Ya Allah, dalam keadaan kami memeluk baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, dalam memeluk agama Islam. Ya Allah, sebagai Quran imamnya. Ya Allah, dan Muhammad nabinya. Ya Allah, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Ya Allah, iman. Ya Allah, iman. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah min barakati Rasulullah bintuha Fatimatil Batul. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.